Konsultasi Syariah. Salat tarawih di rumah. Pertanyaan. Di kompleks saya mau mengadakan kegiatan Ramadan. Bagaimana hukumnya salat tarawih berjamaah di kompleks rumah? Apakah harus di masjid? Di klaster kami tidak ada masjid atau musala, dan kami berencana mengadakan salat tarawih di halaman depan rumah salah satu warga memakai atap tenda. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin sepakat bahwa salat tarawih hukumnya sunnah dan tidak wajib. Karena itu, salat tarawih mengikuti hukum salat sunnah pada umumnya yang tidak harus dilakukan di masjid. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura." Yang artinya, berikan jatah sebagian salat sunnah kalian di rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hanya saja, ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdol, salat tarawih di rumah atau di masjid. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, sebagian ulama mengatakan salat tarawih di rumah lebih afdol. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Ulama lain mengatakan salat tarawih di masjid lebih afdol karena dulu para sahabat melakukannya di masjid, berjamaah kelompok kecil-kecil. Kemudian mereka disatukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan satu imam. Kemudian diikuti sahabat yang lain dan generasi setelahnya. Fatwa Syabakah Islamiyah. Jika ada kepentingan, di rumah lebih afdol. Keterangan di atas berlaku jika di sana tidak ada kepentingan apapun. Namun jika ada kepentingan tertentu untuk dilakukan di selain masjid, misalnya memotivasi keluarga dan masyarakat sekitar untuk tarawih berjamaah atau tujuan lainnya, maka tarawih sebaiknya dikerjakan di selain masjid. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, salat tarawih yang dilakukan di rumah lebih afdol apabila diniatkan untuk memotivasi keluarga di rumah untuk salat dan membiasakan mereka untuk tidak meninggalkan tarawih. Karena ini berarti membantu mereka untuk menghidupkan sunnah dan mendapatkan kebaikan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Catatan, keterangan di atas hanya berlaku untuk salat tarawih. Untuk salat Isya tetap harus dilakukan di masjid. Demikian, Allahu a'lam.